akan puas apa yang telah kita kerjakan. Tetapi orang yang bahagia di sisi Allah, orang yang merasakan kurang apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ya, kita untuk insyaallah mudah karah di dalam kesempatan ini kita insyaallah nyanyikan di dalam hadis janabah ya. Hadis janabah. Kemudian insyaallah kalau ada ini nanti dilanjut dengan tata cara istikharah yang baik ya. Adab-adab istikharah. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, maka kita sebagai rijal, laki-laki itu adalah imamah, qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita ini yang mengatur bagaimanakah sepak terjangnya perempuan istri-istri kita semua. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau kita telah melakukan hubungan badan dengan istri, maaf ini ya, melakukan hubungan badan dengan istri, maka akan keluar dari rema-rema, ini teh rema-rema tah, cek Sunda nama, sela-sela dua ini, sela-sela naon deui teh, pori-pori jari-jari tangan kita dan jari-jari kaki kita, dosa-dosa kita akan keluar semua. Betul, kemudian kita lantas gitu, kita namanya adus, maka setiap air yang menetes dari tubuh kita, Allah akan bikin malaikat yang memintakan ampunan sampai hari kiamat. Kalau adusnya yang bagus, maka bagaimana hadirin, adus yang bagus menurut yang syariat agama Islam. Jadi pertama, kita sebelum adus ya, sunah kita berwudu terlebih dahulu. Berwudu ya. Jadi berwudu terlebih dahulu. Jadi wudunya bukan rob al hadasil asgari. Bukan. Karena kita punya hadas besar. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Betul. Wudu kawudu ikali sholat. Wudunya sama seperti wudu kita mau sholat. Selepas wudu, kemudian kalau wudu, niat wudu kemarin yaitu tatkala kita pertama membasuh wajah. Kalau niat adus, mana anggota kita yang lebih dulu kena air? Kepala. Bukan, misalkan telinga, tangan, maka di tangan kita niat. Kaki, di kaki kita niat. Pokoknya mana anggota kita yang duluan kena air, di situ niat kita untuk menghilangkan hadas besar. Nah, biasanya kaki. Ini di mana awe? Mau panggilan antar kana cai. Oh, tangan. Mau panggilan antar kana cai. Oh, nyapa. Ya pokoknya mah di mana awe? Di mana awe? Nu penting nu panggilan anggota antar kana cai. Antar kaki. Bagi kaki. Bari tangan, pokoknya mana itu di dalam telan, di dalam adus ke naonkeun. Ya, was. Kemudian sunah. Sunah di dalam kita adus sunahnya yaitu tayamun. Tayamun. Apa tayamun itu? Mendahulukan sebelah kanan. Ya. Mendahulukan sebelah kanan. Jadi sebelah dulu dari atas ini. Belah kanan ini ke sini. Ini kepala separuh det ke sini. Kanan semua. Kanan dulu. Ya. Kanan dulu, udah kanan langsung kiri. Jadi yang wajib di dalam adus yaitu pertama niat nawaitu rabbal hadasil akbari an jami'il badani minad junubi, kalau dari junub ya. Takdiratalah, aduh terlalu panjang, gini aja, niat aku menghilangkan hadas besar. Karena Allah Taala. Itu aja, hadas besar. Dari apa hadas besar ini? Harus di ini kan? Karena kan hadas besar dari junub perempuan, hadas besar dari head, hadas besar dari nifas, hadas besar dari wiladah. Makanya diterusin, lihat aku menghilangkan hadas besar dari junub. Lillahi ta'ala, ya. Jadi begini, ini kan ayah kan di sini dulu ke sebelah sini, terus ini lagi nanti sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, jadi sesudah begitu awas, ini kan ini mungkin ini kena air enggak ini belum kena kan? Biarpun ini udah basah ini belum kena air, makanya nanti kita ambil lagi air baru ya untuk membasahi ini. Basahi ini diginiin tuh. Ini kan biasa. Jadi adus itu. Kemudian ada yang wajib kita dibasuh dikumbah kena air itu hadhir. Hadhir itu yang nampak kelihatan seperti hidung. Jadi ini kan air sampai terasa sakit. Kemudian ini kul. Kemudian mata digini-gini sampai terasa sak. Itu hadohir. Kemudian telinga yang nampak ini hadohir semua. Jadi harus ambil air ke sini. Kan tadi mungkin dari sini air dari sini masuk ke sini. Enggak. Ambil lagi air gini kan. Gini. Gini kan air yang baru ya. Air yang suci. Ini harus semuanya. Kemudian maaf. Dubur ya. Kan dubur itu yang harus hadohir itu yang suatu-suatu kelihatan. Kalau kita berak, kan, net, suka gini kan, kayak itu. Nah, yang ini, yang keluar ini, itu keriput, keriputnya. Dalam nah, bukan keriput, dalam nah. Naon teh, nu, karon salawena. Itu net tu bijil eta nalika keun urang miceun eta wajib tersentuh air, wajib kena air eta. Wajib. Jadi kalau tidak jadi wudu kita karena itu hal terakhir. Maka na lamun ieu dihujeunkeun. Kumaha lamun geus bangsut teh bae teh naon sakalian. Hujeunkeun ieu dikieukeun teh jadi supaya ini teh supaya apa? Kena semua. Supaya kena. Jadi kita kan jadi tatkala ada yang meral itu ketika berak itu harus terbat air. Kemudian maaf ini kan ini wajib. Jadi sebetulnya jangan innallaha la yastahi. Allah pun tidak malu kalau menjelaskan hak. Kalau perempuan, maaf perempuannya banyak jangan ketawa ini. Perempuan ini harus kena air ketika dia lagi duduk begini. Kalau perempuan kan, kalau perempuan janda itu, kalau duduk begini kan, nah duduk begini, ini teh muka itu teh, duduk begini teh muka, nah kan gini, muka ini harus kena air pak, kalau tidak kena air tidak sah wudunya, bukan ininya doang kan gini mah, atau teh iya, tak mungkin gini, nah iya. Nek, ayo. Makanya istri wajib dienteungan heula. Bibirnya ya, Pak. Bibir agak bagian dalam. Bukan, bibir agak bagian dalam. Bukan bibir luar, bibir bagian dalam. Makanya istri ketika begini, jongkok begini, pakai enteng sampai mana? Oh, sini. Tah eta nu wajib dikumbah. Maaf, ini bukan aneh. Eta wajib karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Walau taruka lumatan sughiratan la yasiha ghusluhu." Apabila seorang yang mengerjakan wudu ada satu titik yang tidak kena air tidak sah Allah adusnya, tidak sah adusnya, haram baca Qurannya, haram megang Qurannya, haram sholatnya, haram masuk ke masjid. Harus hati-hati itu di dalam adus. Kemudian pusar biasa kan ya. Kalau begini enggak ini pusar ini harus ambil lagi. Pusar kan ada begini ya. Itu enggak boleh dilihatin saya. Kenapa? Karena itu alat. Jadi gini kan ada. Nah, dikorek-korek. Korek-korek itu. Ada yang hitam-hitam, dibersihin. Suka itu keluar tai itu. Nah, tai nah eta dibersihin itu. harus dengan air yang baru. Jadi selepas ini apa? Selepas ini semuanya rata merata, pakai sabun itu sunnah. Sunnah. Jadi yang wajibnya itu air merata semua. Air merata. Jangan sampai ada satu titik pun yang tidak kena oleh air. Kalau ada satu titik pun, rambut sembar pun tidak sah. Ratanya itu dituang atau sambil dipoles? Apa? Rata air. Jadi pikirian. Kalau dituang begini, sendirinya dengan sendiri. Kalau di dalam ini pacuran gini kan, diri ini sendiri. Bila. Jangan di sini, di kesini kan enggak boleh. Tadi mustahmal juga kan sama dengan Cekalang enggak di ini harus diratai semua. Kalau air hangat gimana? Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa. Jadi itu kebutuhan. Bikan bisa dengan air hangat jadi wajib. Bisa dengan air hangat jadi sunnah. Bisa dengan air hangat jadi makruh. Kalau kita badan sehat, badan fit, enggak apa-apa dengan air dingin, dengan air panas bisa jadi makruh. Kalau kita lagi sakit, kan harus. Ini kan tidak bisa kalau tidak dengan air hangat, air panas pun hukumnya jadi wajib. Jadi itu tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Itu gas shower enak kan itu ya? Paling pas pada shower. Bisa sebelah. Iya, sebelah-sebelah dulu. Nanti kalau gosok-gosok ini pakai sampo, ini pakai itu sunah. Yang wajibnya air rata. Air semua merata sama rata. Yang enak harus kita rendam di kolam. Bagus itu. Praktis itu mah. Taringa heujeun di jero teh ieu. Supaya terbuka gitu. Tapi kan itu mah enggak sebelah-sebelah kalau di kolam. Iya, enggak sebelah-sebelah. Enggak apa-apa itu. Karena jadi kan itu kalau yang praktis gitu kan. Plau eta mah. Oh, itu mah. Kayak kasunah semuanya enggak kasunah. Ya langsung semuanya, langsung kali kosong-kosong eta mah dicari gitu di kolam. Itu mata orang-orang kaya mah di dalam itu punya kolam. Bakit. Saya suka mandi di kolam. Kalau bakit mah sedikit airnya, Pak. Iya. Enggak sah untuk menghilangkan ini. Itu kan bakit yang itu kan sedikit itu tidak akan ada dua kulah. Kalau yang kamar mandi Ustaz, dua kulah lebih ya? Ah, iya, ada dua kulah. Itu kan kamar mandi anak. Hah? Iya, karena kamar mandi anak itu. Kamar mandi sana. 60 kali 60 kali 60. 100 meter 100. Bukan 154 liter. Kulatnya 154 liter. Buat dua kula. Dua kula 154. Dua kula. Jadi ada itu tadi ini. Pakai tong. Soalnya banyak sekarang kan. Hampir rumahnya hampir. Kalau biasa yang kecil-kecil itu cukup. Yang enggak cukup. Bahaya. Apalagi kalau kita di WC kan, apa kalau kita di terminal kan masuk ke WC kecil-kecil gitu, itu kalau kena najis itu mudah jadi muta najis, gak asal untuk menghilangkan najis. Kalau untuk 150 mah jadi najis nate kak iya. Jadi najis nate tidak apa-apa asal jangan berubah karena termasuk air banyak. Jangan berubah warna, rasa, dan bau. Itu. Jadi itu ya, kalau adus ya, semuanya ya, tidak boleh satu titik pun tidak tersentuh air. Ada satu titik tidak tersentuh air, tidak sah adusnya, haram semuanya. 10 perharaman bagi orang yang. Tapi gimana, eta kalau itu cecewok, karena katanya harus ini masuk segini. Betul. Masuk segini. Betul, itu kan. Jadi kalau laki-laki ini, buat laki-laki perempuan. Kalau laki-laki harus sampai dengan kesat. Kenapa? Karena kulitnya kesat. Gilingannya kesat, jadi kotorannya lembek. Maka kalau ini masih ada lembek-lembek, itu belum bersih. Tapi kalau perempuan mah? Kalau perempuan sebaliknya. Sebaliknya, ada tidak kesat. Jadi perempuan sebaliknya. Kenapa? Ininya halus. Maka gilingannya halus, keluarnya kesat. Akan kasar. Jadi kalau kita melihat di gorong-gorong, di parit, ada kotoran yang kasar besar, itu kotoran perempuan. Betul kan apa? Ininya kan lemas. Halus ininya, gilingannya halus. Dengan gilingan halus enggak begitu sempurna. Makanya keluarnya apa? Kasar. Jadi kalau perempuan diginikan masih kasar, itu belum suci. Halus dengan halus. Sampai halus. Sebaliknya dari laki-laki. Laki-laki mah baru tahu. Makanya tamah partian. Itu ya dikatakan apa namanya halus ya. Kalau dua-duanya mungkin udah pada tahu lah. Dua-duanya. Kemudian insya Allah ada sedikit lagi, yaitu adab-adab istihara. Bagaimana istihara itu dalam sebuah hadis, tidak akan menyesal dan tidak akan merugi orang yang senantiasa istihara dan orang yang berusaha. Jadi istihara, istihara ini berbagi berapa macam. Yang setahu kita dalam hadis, istihara itu pada mengerjakan sholat, gitu kan? Bisa sholat istihara, bisa istihara dengan tasbih, bisa istihara dengan baca Quran, bisa. Istihara tidak dengan sholat, tapi dengan tasbih. Tidak dengan sholat, dengan tasbih. Jadi kalau untuk standar kita, istihara itu yang bisa namanya kalau sunnah mah bisa di dada, bisa langsung jadi istihara dengan tasbih. Jadi istihara dengan tasbih. Bisa langsung jawaban. Bisa langsung jawaban. Dengan Quran bisa langsung jawaban. Jadi kalau istihara untuk sholat ya, kita biasa berwudu dulu dengan sebagainya, kemudian kita sholat. Udah sholat kan ada duanya istihara. Udah begitu kita tidur. Tidur itu dalam keadaan suci. Tidak boleh kita bicarakan dunia apa, terus dikir sholawat. Setelah istihara tidur, nanti akan ada di dalam mimpi, jawaban dalam mimpi. Tapi kalau untuk setanah orang yang banyak dosa, tidak akan satu kali kena mimpi. Kadang-kadang kata saya udah istihara, ada dua pilihan, tetapi belum ada terjawab juga. Wah, itu kan apa? Karena kita masih banyak jadi gugurkan dosa dulunya. Itu jadi untuk membersihkan dosa dulu. Biasa kalau orang standar yang ini biasa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali, sampai tujuh kali. Itu baru jadi jangan putus asanya. Jangan putus asa. Udah istihara satu kali, tiga hari ini bagaimana belum ada napak-napak. Jangan ini putus asa. Karena apa yang kita kerjakan mungkin akan menjadikan kifarat dulu, menghapus dosa-dosa kita dulu. Tapi kalau dengan tasbih satu kali, biarpun orang yang banyak dosa bisa jadi. Mintas betok cewek. Pengen yang ayah dana deh. Instan ya. Bagaimana tasbih? Tasbih ini cara-caranya tasbih. Mana tasbih nambah kalian tasbih tua tasbih. Ini tasbih ya. Nah, ini tasbih. Kemudian ini tasbih. Selepas itu kita punya wudu. Punya wudu menghadap kiblat ya, duduk dengan keadaan kita tawazuh. Kemudian kita memohon kepada Allah. Pertama hadiah terhadap Rasul, Al-Fatihah. Kemudian tawasul, ya pokoknya tawasul. Rasul, sahabat. Kemudian sesultan oleh Syekh Al-Fatih Jailani. Yang utama itu. Ini kan yang punya ini sesultan oleh Syekh Al-Fatih Jailani. Udah begitu meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, misalkan kalau kita ada pilihan si A dengan si B. Ya Allah, tolong aku kasih pilihan bagaimana si A ini baik atau tidak. Al-Fatihah. Sesudah Fatihah, baca sholawat 3 kali terhadap Nabi, bacalah haulah 3 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini kita ini bareng. Sudah tahu kalau haula wala quwata illa billah. Nah ini. Dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini. Nah, berarti kan segini. Iya. Nah, jadi pertama lihat sakacabakna. Sakacabakna. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Itu apa namanya? Tidak terlalu jelek. Mm-hmm. Alhamdulillah bagus. Mm-hmm. Kalau Allahu Akbar, jangan coba-coba itu jelek. Allahu Akbar jelek. Iya, tadi si A ini istiarosia ya. Iya. Mm-hmm. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Tuh, bagus si A. Gitu. Jadi, top. Selain Allahu Akbar, selain Allahu Akbar bagus. Jadi yang paling bagus alhamdulillah. Yang paling bagus alhamdulillah. Kan itu sama istihara juga gini. Ada yang datangnya langsung menghadap begini. Berhadapan, ada yang langsung aya nyangi gigi kata. Kata nyangi gigi kau ge bagus. Cuman yang lebih bagus mah menghadap. Dan istihara misalkan saya punya istri ada dua ini pilihnya. Yang ini cakep. Aduh, misalkan ya. Yang ini ganteng. Yang mana ini? Takut dua-duanya bagus. Dua-duanya kalau disatukan ini enggak mau dua-duanya kalau dihijikeun dicandung. Aduh, lumayan. Ada hiji heula pilih ya antara satu. Si A si B. Amin istihara kan. Ada yang langsung menghadap, ada yang segini antara. Nah, ini juga gitu. Jadi yang lebih baik mah alhamdulillah. Ah, ya Allahu Akbar. Kalau subhanallah mendingan. Mendingan bisa itu. Kalau Allahu Akbar jangan dipaksakan. Jangan ambil. Jangan dipaksakan. Subhanallah. Jadi bisa pipi itu, Pak. Bisa dipaksakan, bisa pipi. Itu acara anak ya, Pak. Ini acara anak ya, saya. Tawakkal adalah haula wala quwata illa billah. Langsung tadi ya gitu. Enggak yang manjang ini ya? Enggak, yang ke sini. Yang paling dekat. Yang paling dekat paling dekat itu. Tuh baru dengar ya. Iya, makanya saya juga baru. Tulis. Subhanallah. Subhanallah. Bagus. Bisa. Masih bagus, masih bisa. Jadi, asal jangan Allahu Akbar. Kan kita minta dulu ya kepada Allah. Sekali deh ya, Haji. Amal dulu. Diulang tadi tinggi. Nah, kan geus kitu tadi. Udah kan hadiah dulu ya kepada Rasul, kepada sahabat, kepada tabi'in, kemudian Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah begitu ya Allah, semoga tolong petunjuk si A ini baik atau jelek. Al-Fatihah. Udah begitu nanti baca apa? Selawat 3 kali. La haula wala quwata bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dipasrahkan semuanya kepada Allah. Tawasulnya enggak bisa ininya pembukaan tawasul. Ini bisa ila hadratin ini bisa nanti ya tadi muli ya buku tawasul ya. Ayah di neyak sini ayah. Yang penting mah Rasul. Sahabat Muhammad Rasulullah. Insyaallah. Terus, terus lagi. Dengan Quran. Kalau dengan Quran gini. Ya gitu. Betul. Sama tadi. Qurannya mah Qurannya. Kalau ini mah enggak ini. Jadi kalian kelihatan. Sama jadi sama tidak jasa berem Qurannya awas jangan ada yang nilap periksa dulu jangan ada ciri gini jangan ada tanda buka dulu buka semua jangan ada tanda-tanda ya seperti jangan ada tanda-tanda awas ada yang dah yang gini enggak boleh gitu gitu lihat jangan ada tanda-tanda yang tadi hadiahnya sama dengan tadi Rasul kemudian sholawat yang apa udah begini gini kan ya nah, gitu. Ya Allah misalkan ini si A ya Allah semoga kasih petunjuk untukku si A ini baik atau tidak Al-Fatihah udah baca Fatihah baca Al-Fatihah walaupun kemudian sholawat 3 kali lahola 3 kali bismillah kita wakalullah haula wala quwata illa billah lihat begini udah begitu lihat di sini sya kalau sya syarun jelek ini ujungnya bukan ini sya kan sya ya sya itu jelek kalau ho bagus Jadi kata ujung. Oh iya, bukan. Apa jadi ini? dihitung. Ini sya ya. Sya satu saatnya sya besar ini awas. Ya, sya. Satu sya. Kemudian ke sini ini bukan ya. Terus satu tuh. Ini dua bisa ya besar. Terus tiga, tiga. Seton. Empat, lima, enam ya. Usul ber ini ya. Iya, kan? Ini semuanya enam, tujuh. Delapan, sembilan, tulis sembilan. Sya, berarti sya teh syarun ya. Sekarang ho, hitung. Syar dan khair ya. Iya, ho dari sini. Ya, dari sini, dari yang pertama. Pertama dihitung sya dulu ya. Iya, boleh mau sya dulu, mau ho dulu gak apa-apa. Sya dan ho, baik dan buruk. Mau sya, mau ho, mana aja. Salah apa ini. Bisa, saya tadi sembilan ya, kali lihat tuh. Oh, nah ada ke sini. Satu. Satu ya, ho. Ho ya. Ho besar, ho kecil. Ho. Hanya titik. Ho. Ho, bukan ha. Khairan. Khair. Satu. Dua. Bukan itu. Ini bukan. Setelah lama dah lain karena kerkawe baik, kerumah usaha, kerumah. Ini akan uskan kan apa? Tiga kan? Ya tiga. Oh terus begini. Empat. Lima, nggak boleh salah, enam, tujuh, delapan, sembilan, sama jangan-jangan lebih nih. Nah, kalau sama. Ini jadi kalau 9 dengan 9 itu jadi 50-50. Subhanallah. Jadi kalau banyak ho khair baik. Berarti bagus. Kalau banyak sya jangan di ini kan. Kalau ini 50-50. Boleh ambil boleh enggak ya. Gitu. Sama dengan tadi. Boleh ambil boleh enggak ya. Itu istiaroh. Jadi kalau istiaroh ini mah langsung terjawab. Dengan ini. Tapi kudu teliti atau kudu diulang-ulang deh dah. Eta di mana sana? Kudu teliti mah bisa. Salah ngitung. Sana wiri bi. Gampang tak salah. Oh gampang. Gampang. Tak susah, gampang udah. Nah itu jadi istiaroh. Apalagi lamun ho na aya 10 eta na 8, bagus itu. Iya itu mah. Pokoknya begini aja. Banyak ho bagus. Banyak sya jelek. Kalau imbang bisa. Syarun sama syarun mah sya. Syarun itu jelek. Khair ya. Khair baik. Khair. Khair. Khair yang bagus. Diulang Pak. Tadi bacaan istiaroh dengan tasbih tawasul terus bismillahirrahmanirrahim ya. Selawat dulu tiga kali selawat tawasul dan tawasul minta ya Allah semoga menunjukkan ya Allah terus minta dulu ya Allah semoga Allah menunjukkan semoga menunjukkan misalkan ayatnya kan si A dengan si B yang terbaik di antara si A dan si B gitu. Al-Fatihah. Yang terbaik muha Allah, teman-teman. Yang terbaik yang terbaik kita. Ya. Titik-titik. Yang terbaik. Al-Fatihah. Al-Fatihah udah begitu, selawat 3 kali. Lahaula tiga kali. Lahaula tiga kali. Lahaula. Lahaula nanti anu tiga kali teh. Lahaula lahaula kuatkan kuatkan ilmiyadim. Tak anu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu terakhir. Bari perum bismillahirrahmanirrahim tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Antara dua pilihan atau kalau satu pilihan aja bisa enggak? Misal saya mau kerja di sini, ini baik atau enggak? Itu di istikharahkan dia. Terus bisa. Udah bismillahirrahmanirrahim tuh Allahu akbar. Langsung tadi. Ini set berapa kali yang bismillahin? Satu kali. Satu kali. Jadi Al-Qur'an yang dibacanya di pariksa eta. Langsung ambil tasbih. Ya, kalau tasbih langsung ambil tasbih kalau Qur'an. Ini kira dibaca agar kayak gitu pariksa. Ambil tasbih jungso. Saya di ayat eta. Baca dulu subhanallah. Subhanallah. Bayi es. Itu keakuratannya 50-50. Ya. Hah? Sama. Kalau jadi keakuratan mau tasbih mau Qur'an sama. Sedang, sedang. Boleh kita ambil atau boleh enggak? Salah, soleh. Subhanallah. Bukan syakho. So, ya masuk ayat ya Sarun. Subhanallah, oh, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau subhanallah bisa kita ambil atau enggak? Kalau alhamdulillah kita ambil. Ya urutannya bacanya subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar. Ya tasbih aja tasbih. Kan ini dengan tasbih kan. Baca subhanallah. Bener itu kudu ka dieu di ditu we atuh kudu ka paling kan di ditu we di ruang. Kan pode ke ka paji deui kan. Udah tau rumahnya ya. Ini foto. Terus kalau yang sholat itu memang dari mimpi jawabannya? Iya dari mimpi. Itu mah agak susah. Kan cuma agak susah, tidak bisa langsung. Tidak langsung. Tergantung orangnya itu mah. Tergantung orang sucinya. Orang. Jadi orangnya udah ini. Bapak bisa juga apa dulu, jangan si mama itu punya dua mimpi ditikahkan itu. Nah, terus saya Pak Haji Manap itu Pak Haji Manap orang yang roke. Pak Haji, udah diamalkan ya gitu. Gimana? Ya saya ngimpi itu ada perempuan dua yang ngimpi ditikahkan. Ya sekarang pilih mana yang hati kita yang paling condong. Gitu. Oh hatinya ini. Ya udah itu aja. Alhamdulillah sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 6. Pasan langsung. Subhanallah biamdi subhanallah. Jadi ini mah bukan untuk perempuan saja. Kita mau kerjaan.